بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوان في الدين أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan kembali Kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Kita masih menyelesaikan bab yang ke-40 At-Tarhib min tarkis sholah muta'ammidan. Hadis terakhir yang kita baca hadis ke-570. Sekarang kita masuk di hadis 571. Kelas 3. طيب قال المؤلف رحمه الله وعن أميمه مولاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت dari Umaymah ini termasuk maula. Maula itu budak yang dimerdekakan. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qalat. Beliau menyatakan. Jadi Umaymah kuntu asub ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudhu'a. Aku menuangkan asubu. Aku menuangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudhu'ahu, air wudhu beliau. Fadakhala rajulun. Lalu masuklah seorang laki-laki. Tidak disebutkan siapa dia. Ketika yang tidak diketahui itu adalah dari kalangan sahabat, ini tidak berpengaruh dengan sanadnya. Faqala ausini. Kata laki-laki ini, Berilah aku wasiat. Faqala, kata beliau, la tusyrik billahi syai'an. Janganlah kamu mensekutukan Allah dengan apapun. Fa in qutta wa khurrita binnar, meskipun kamu diancam untuk dipotong-potong dan juga kamu dibakar dengan api. Nah, ini kemarin sudah kita bahas dengan lafaz-lafaz yang sama di hadis-hadis yang kita lewati. Diterangkan oleh para ulama, ini dilihat masing-masingnya. Ketika seseorang itu diancam dan dia, jika dia mati itu akan berpengaruh terhadap Islam, mungkin seorang alim ya, atau seorang pemberani yang dia jika mati tidak ada yang menyebarkan Islam atau misalnya, maka dia bisa menjalankan atau mengucapkan ucapan-ucapan kufur yang dia dipaksa untuk menjalankannya dalam keadaan hatinya masih beriman. Adapun orang-orang yang dengan kematian dia tidak ada pengaruhnya dengan Islam, bukan orang penting, mungkin semisal kita-kita ini, nah, ada dan tidak adanya enggak pengaruh. Dan mendapatkan ancaman yang semisal ini, maka memilih mati itu lebih utama. Ya. Meskipun kamu dimutilasi, dipotong-potong, meskipun kamu dibakar, jangan sekali-kali mensekutukan Allah bagi orang yang biasa-biasa saja, yang tidak memiliki pengaruh, tidak memiliki kedudukan. Naam. Wala ta'si walidaik. Jangan kamu bermaksiat kepada kedua orang tuamu. Wa in amaraka, meskipun keduanya memerintahkanmu, anta khalli'an min ahlik, untuk kamu melepaskan, antakhallanya min ahlik, melepaskan, menceraikan istrimu, wa dunyaka, dan duniamu, fatakhalla, maka lepaskan, jalankan, turuti perintah orang tuamu. Ketika sang ibu misalnya meminta kepada anaknya untuk menceraikan istrinya, maka turuti, ceraikan. Dan ini kemarin sudah kita terangkan ada perinciannya. Apa sebabnya? Jika memang istrinya itu muamalahnya jelek dengan mertuanya, maka dituruti dengan perintah orang tuanya. Jika tanpa sebab, nam, sebagaimana yang disebut dari Imam Ahmad, ketika ada seorang yang bertanya kepada beliau, ketika orang tuanya meminta untuk menceraikan istrinya, dan juga berdalil dengan perbuatan Umar, ya, beliau menjawab, hal abu kamislu Umar, apakah bapakmu itu seperti Umar? Ya, ini baik, sangat hati-hati ketika memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya. Baik. Wa dunyaka, dunia di sini budak ya, kemarin kita sebutkan harta ya. Maka jalankan, jangan melawan, jangan bermaksiat kepada kedua orang tua selama itu tidak melanggar ajaran-ajaran Islam. Wala tasrabanna khamran, jangan sekali-kali minum khamr. Fa innaha miftahu kulli syarrin, Sesungguhnya khamr itu kunci segala kejelekan. Sudah kita terangkan kemarin, ya. Khamr itu menutupi akal sehingga tidak main akalnya. Nah, kita bisa membedakan ini yang baik, ini yang jelek, ini yang buruk. Ketika seorang sudah tertutupi akalnya dengan sebab mengkonsumsi khamr, ya, maka segala kejahatan dia bisa jalankan. Khamr itu ummul khaba'ith. Nah, induknya segala perbuatan keji. Baik. Wala tatrukanna salatan muta'ammidan. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat dengan sengaja. Faman fa'ala dzalika, maka barang siapa yang menjalankan itu, faqad bari'at minhu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih al-hadits, maka sungguh telah lepas darinya penjagaan Allah dan penjagaan Rasulnya al-hadits. Rawahu Tabrani wa fi isnadihi Yazid bin Sinan ar-Ruhawi. Naam. Hadis yang redaksinya seperti ini sudah sering kita lewati dalam bab ini. Dibawakan dengan beda-beda sahabat yang meriwayatkannya. Dibawakan kemarin dari Mu'ad bin Jabal, ya, riwayatnya dengan redaksi yang sama. Kemudian juga dari Abu Darda. Naam. Baik. Dan sekarang dari Humaimah. Ya. Baik. Sebagaimana di dalam Sahih Muslim, Imam Muslim itu menyusun sahihnya, maksudnya dibawakan hadis-hadis yang redaksinya sama tapi sanadnya berbeda. Nah, dari sahabat yang berbeda. Baik. Penjelasannya sudah lewat. Qala wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam latun qadanna ural Islam urwatan urwatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan lepas tali Islam itu, nah, seutas demi seutas, ya, berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, nah, ikatan Islam itu akan lepas satu per satu. Baik. Ini ketika ghurbatul Islam, ketika Islam kembali asing sebagaimana semula. Fakullama intaqadat urwatun, dan ketika satu terlepas, satu utas tali misalnya terlepas, tasyabbatsan nasu billati taliha, manusia itu bergantungan, berpegangan dengan tali yang berikutnya. Jadi ada tali-talinya, ini satu lepas, maka dia bergelayutan di tali yang berikutnya. Nah, untuk mempertahankan agar tidak terjatuh. Fa awwaluhunna naqdan. Dan yang pertama kali itu lepas adalah al-hukmu, hukum. Ini yang pertama kali lepas. Diganti hukum Islam dengan hukum ciptaan manusia. Menggunakan undang-undang yang dibikin manusia untuk menghukumi umat manusia jika terjadi perselisihan. Tidak lagi merujuk kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak lagi kemudian menjalankan perintah Allah ketika terjadi tanazu. Rujuk ilallah untuk dikembalikan kepada Allah, dikembalikan kepada Alkitab wa Sunnah. Hukum yang dipakai adalah hukum buatan manusia. Ini yang pertama kali lepas, bukan hukum Allah yang dipakai. Wa akhiruhunna, dan yang terakhir tali ihram yang lepas itu as-shalah, salat. Umat Islam sudah mulai meninggalkan salatnya. Tali Islam yang lepas terakhir kali. Rawi Ibnu Hibban fi sahihih. Naam. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Ketika tadi disebutkan Islam itu sudah menjadi asing, banyak orang-orang yang menyelisih ajaran Islam, maka manusia meninggalkan Islam naam tidak sekaligus, tapi bertahap, berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Naam. Hukum yang tidak dipakai, kemudian berlanjut yang lainnya, berlanjut yang lain, sampai yang terakhir adalah as-shalah, salat yang mereka tinggalkan. Baik. Ini akhir dari tali Islam yang ditinggalkan oleh umat manusia. Qala wa an ummi Aiman radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala. Ummu Aiman itu apanya Rasulullah? Kelas 2. Ada yang tahu? Apanya Rasulullah? Hah? Tetangganya atau apanya? Ada yang tahu? Kelas 3? Ada yang tahu? Hah? Gak ada pelajaran ini? Ummu Aiman, gak ada yang tahu? Kelas 1? Ada yang tahu Ummu Aiman apanya Rasulullah? Gak ada yang tahu juga? Nah. Ada yang tahu mungkin yang lainnya? Apanya Rasulullah ini, Ummu Aiman? Hah? Gak ada yang tahu juga yang lain. Ummu Aiman, beliau punya anak Aiman, namanya Ummu Aiman. Aiman ini seorang sahabat yang syahid di perang Hunain. Kemudian beliau juga menikah dengan seorang sahabat dan memiliki anak yang anaknya sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa kira-kira ya? Istrinya, suaminya Ummu Aiman ini disebutkan Abyad. Kemudian anaknya Aswad. Zaid. Zaid siapa? Aswad atau Abyad? Abyad. Zaid bin Harithah, berkulit putih. Ketika Ummu Aiman menikah dengan Zaid bin Harithah dan memiliki anak, sama namanya anak Usama bin Zaid Aswad. Ya. Bapaknya putih, anaknya enggak sampai putih. Nah. Jadi yang punya orang tua putih, jangan pede nanti kulitnya juga putih. Bisa pula hitam. Ya. Yang bapaknya dan ibunya hitam, jangan putus asa, mungkin nanti jadi putih dia. Karena keturunan bisa dari mbah-mbahnya, dari mbah-mbahnya itu. Ya. Jadi kalau bapaknya dan ibunya hitam, anaknya kok putih, jangan dicurigai. Ya memang kenyataannya ada, ya, bisa jadi mbahnya. Baik. Ummu Aiman. Aiman dengan Usamah bin Zaid ini satu ibu beda bapak. Ya. Ibunya sama, bapaknya berbeda. Baik. Ini pengasuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dimerdekakan. Nah. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la tatrukas salah muta'ammidan. Jangan kamu tinggalkan salat dengan sengaja. Fa innahu man taraka salata muta'ammidan. Sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, faqad bari'at min dhimmatullah wa rasulihi. Redaksinya hampir sama ya, dengan sebelum-sebelumnya, dengan dari sahabat yang berbeda. Baik. Ancaman bagi orang-orang meninggalkan sholat dengan sengaja. Rawahu Ahmad wal Baihaqi wa rijalu Ahmad rijalu sahih il anna ma'kulan lam yasma min ummi Aiman. Baik. Assalamualaikum. Lanjutnya. Marwazi Sahra min ghairi utri tayyib. Qala rahimahullah wa ani ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala man taraka sholata fala dinalah. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka tidak ada agama baginya. Tidak ada agama baginya. Rawi Muhammad bin Nasr aydun mauqufan. Tapi sebagaimana kemarin kita sebutkan, pendapat ada yang menyatakan ijma' para sahabat, tarkus sholat kafir. Orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Kebanyakan para sahabat. Nanti di akhir bab ini akan disebutkan mu'alif sebelum masuk ke sholat-sholat sunnah. Baik. Dan sudah kita bahas terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas. Orang yang tidak menjalankan sholat dengan meyakini tidak wajibnya sholat, sepakat para ulama dia kafir. Nah, tapi yang diperselisihkan adalah ketika tidak menjalankan sholat tapi tetap mengakui kewajiban sholat semata-mata malas untuk menjalankannya. Sebagian menyatakan kafir, sebagian menyatakan tidak kafir, tapi dia tetap dihukum bunuh. Ya, tapi kematiannya tetap sebagai seorang muslim. Nah, Qala wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala la imana liman la salatalah. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak salat. Tidak ada keimanan. Dia menyatakan tidak sempurna keimanannya bagi orang yang tidak salat. Wala salata liman la wudu'a lahu, dan tidak ada salat bagi orang yang tidak punya wudu. Tidak sah wudunya, tidak sah salatnya tanpa wudu. Demikian pula tidak sah keimanannya ketika dia tidak menjalankan salat. Nah, rawahu Ibnu Abdul Barr wa ghairuhu mauqufan. Wa qala Ibnu Abi Syaibah qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam man taraka salata faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh-sungguh dia telah kufur. Jelas, sharih dan tegas. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kufur. Wa qala Muhammad bin Nasr al-Marwazi sami'tu Ishaq yaqul. Aku mendengar Ishaq, beliau menyatakan sahha anin nabihi sallallahu alaihi wasallam, sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna tadika sholat kafirun, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Di foto nomor 3 disebutkan kultu, kata Al-Albani, lam arahu bilafdil kafir marfu'an min wajhin thabit. Dengan lafad kafir ini tidak ada yang marfu, yang sahih. Tidak ada yang sampai Rasulullah dengan lafad kafir. Tidak ada, kata beliau. Wa innama sahabi lafad faqad kafara. Tapi lafadnya yang sahih sampai marfu ke Rasul adalah kafara. Baik. Kama taqaddam wa fafarkun kabirun bain lafzain inda ahli ilm la majadi bayani huna. Kata beliau sangat beda ya, lafad kafir dengan kafaro. Ini sangat-sangat berbeda. Dan tidak di sini tempatnya untuk menjelaskannya. Nah, ini berbeda antara kafir dengan kafaro. Demikian juga ketika al-kufru. Nah, menggunakan alif lam atau tidak menggunakan alif lam, ini ada pembahasan oleh para ulama. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Qala wa kadzalika kana ra'yu ahli al-ilm. Demikian pula pendapat ahli al-ilm. Miladuni Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna tarika shalah amdan. Bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja min ghairi udrin, tanpa ada udur, hatta yadhaba waktuha, sampai selesai waktunya ya, sampai keluar waktunya, kafirun, maka dia kafir. Nah, zada Ibn Abdul Bar fi tamhid, kata sahabat di fotonya, Ishaq idza aba min qada'ihi, jika dia tidak mau mengqadanya ya, jika dia tidak mau mengqadanya. Baik. Baik. Jadi tambahan dari Ishaq di sini muhim, penting di sini ya. Ida aba min qodohnya, ketika dia tidak mau untuk mengqodohnya, sudah lewat waktunya dia tidak mengqodohnya, tetap tidak sholat. Nah, qala la usalli, dia menyatakan aku enggak akan sholat. Diminta qodoh, enggak, aku enggak akan sholat. Wa fi qawli hadza ma yasquru anna la usalli inadan wastikbar anil khudu' lillahi biha. Kenapa riwayat ini dibawakan oleh beliau rahimahullah? Dibawakan oleh Al-Albani rahimahullah. Al-Albani itu yang menguatkan pendapat bahwasanya orang yang tidak sholat tapi tetap mengakui kewajiban sholat tidak kafir. Ini pendapatnya Al-Albani rahimahullah. Ya. Ini pendapatnya Syaibani rahimullah. Maka boleh bawakan ini di file nomor ini. Baik. Ketika ada lafaz dia tidak mau mengkodoknya dan tetap menyatakan aku tidak akan sholat. Ya. Aku enggak akan sholat. Menunjukkan anna la yusalli inadan. Dia tidak sholatnya itu inad istighbaron, menentang dan takabur. Ya. Dia enggak mau sholat kalau menentangnya dan dia takabur anil khudu untuk tunduk kepada Allah biha. Baik. Wa huwa fi hadhil hala wa nahwa wa nahwiha kafirun. Maka dia dalam keadaan indah yang semisalnya jelas kafir. Kenapa? Menentang, tidak mau sholat. Ya. Menentang dan takabur, sombong untuk tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ini khan fi dina anzani wa azakumullah. Naam. Jadi berbeda dengan misalnya orang-orang yang memang dia tetap mengakui kewajiban sholatnya. Taib. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Naam. Wa ruwiya an Hammad bin Zaid an Ayyub qala tarkus sholah kufrun la yakhtalifu fihi. Diriwayatkan dari Hammad bin Zaid dari Ayyub, beliau menyatakan meninggalkan sholat itu kufur. Tidak ada perbedaan, perselisihan padanya. Nah, tidak ada perselisihan padanya. Baik. Ikhwan fi din azani wa azabullah. Nah, ketika sebagian pendapat menyatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu kafir, ya, meskipun dia tetap mengakui kewajiban sholat. Apakah orang yang kafir itu ketika meninggalkan satu sholat langsung dia dihukumi kafir atau bagaimana? Ya. Disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Fatawal Kubra, beliau menyatakan fa amma man kana musirran ala tarkiha. Adapun orang yang terus-terusan meninggalkan sholat, la yusalli qat, tidak pernah sholat sama sekali. Ya. Wa yamutu ala hadzal israr wa tark. Dia meninggal dalam keadaan tetap terus-terusan enggak sholat dan meninggalkan sholat. Fa hadza la yakunu musliman. Maka dia bukan seorang muslim. Tidak pernah sholat sama sekali. Nah. Lakin aksara nasi yusalluna taratan, tapi mayoritas manusia itu kadang-kadang mereka kerjakan sholat. Wa yatrukuna taratan, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak sholat. Ini sejak zamannya Syaikhul Islam. Orang-orang model demikian sudah ada. Itu juga disebut oleh Imam Syaukani rahimahullah. Nah, sejak zaman para imam, model-model orang yang kita lihat sekarang ini kadang sholat, kadang enggak. Itu memang sudah ada sejak zaman dulu. Nah, maka beliau menyatakan di sini, ada pun orang yang kadang-kadang mereka sholat, kadang-kadang mereka tidak sholat. Fa'ula laisu yuhafiduna 'alaiha, itu orang-orang yang tidak menjaga sholatnya. Itu orang-orang yang tidak menjaga sholatnya. Wahaula tahtal wa'id, mereka itulah yang mendapatkan ancaman. Wahum alladina ja'afim al-hadis, mereka itu yang datang hadis tentang mereka. Alladhi fi sunan, di dalam sunan-sunan. Hadis Ubadah anin nabihi sallamu alihi wa la alihi wa sallam. Khomsu salawat, lima waktu sholat. Katabahun Allah alal ibad fil yawmil wal laylah, yang Allah wajibkan bagi hamba-hambanya dalam sehari semalam. Man hafadu alihinna, barang siapa yang menjaga sholatnya, kanal ahdun indallah ayathilahul jannah, maka dia memiliki janji dengan Allah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Man lam yuhafid alihinna Tetapi orang-orang tidak menjaga sholatnya, kadang sholat, kadang tidak. Nah, lam yakul la ahdun indallah, dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Insya adzabahu, jika Allah berkehendak Allah akan mengadzab dia. Wa insya ghafarlah, jika Allah berkehendak Allah akan ampuni dia. Nah, hadisnya terkait orang yang kadang sholat, orang yang kadang tidak sholat. Ya. Adapun yang seumur hidup enggak pernah sholat sama sekali, meninggal enggak pernah sholat sama sekali, maka itu bukan seorang muslim. Maka ketika ada orang yang meninggalkan sholat, kadang kemudian sholat, maka tidak dihukumi dia kafir dan meninggal di atas kekufuran. Nah, ini pendapatnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan juga yang semisal dengan itu disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Sehingga yang dihukumi kafir dan keluar dari Islam adalah orang yang sama sekali tidak pernah mengerjakan sholat. Nah, dan model yang banyak kita jumpai di masyarakat kita adalah orang-orang yang kadang sholat dan kadang tidak mengerjakan sholat. Itu yang lebih banyak. Masih tetap mengakui kewajiban sholat, tapi dia malas untuk menjalankannya. Baik. Nah, Samir. Hadis 576. An Mus'ab bin Sa'ad dari baik, ini mau baca hadis terakhir ini. Ini 3 halaman, 4 halaman sampai terakhir. Hadis panjang ya. Nah, ketika Rasulullah ditunjukkan ahlu nar wa ahlu jannah. Baik. Naam, qala rahimahullah an Mus'ab bin Sa'ad qala. Qultu li abi. Aku berkata kepada bapakku. Ya abata. Araita qaulahu alladziina an salatihim sahun. Wahai bapakku. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang firman Allah Ta'ala alladzina hum, orang-orang yang mereka itu an sholatim, dari sholatnya sahun, lalai. Ayuna lesu, siapa di antara kita yang tidak pernah lalai? Ayuna layu hadisu nafsa, siapa di antara kami yang ketika sholat itu hatinya tidak memikirkan kemana-mana? Nah, ayat ini membuat susah, membuat berat. Baik. Orang-orang yang lalai an sholatihim. Qala laisa dalika. Bukan itu yang dimaukan dari ayat ini. Innama huwa idha'atul waqt. Yalhu hatta yadhi'al waqt. Yang dimaksud an sholatim sahun, yaitu orang-orang yang melalaikan waktu sholatnya, dia lalai sampai habis waktu sholatnya dan dia belum sholat. Nah, ini yang dimasukkan dengan ayat ini. Sehingga disebutkan dalam sebagian sholat, alhamdulillah Allah tidak menyatakan alladzina hum fi sholatihim sahun. Tapi Allah menyatakan an sholatihim sahun. Kalau Allah menyatakan fi, ya, celaka orang-orang yang di dalam sholatnya mereka lalai, ya. Dan kita yaumian hari-hari kita sholat lalai. Jasad kita di masjid, pikiran kita mungkin di pasar, di jalan. Nah, moro-moro imamnya kok tahiyat akhir, ya. Gak memahami sama sekali apa yang dia baca. Dan ini sangat-sangat sering. Tapi yang dimaukan dengan ayat ini, ancaman ayat ini adalah orang-orang yang melalaikan waktu sholat sampai keluar waktunya, sehingga tidak menjalankan sholat. Nah, itu yang mendapatkan ancaman. Rawi Abu Ya'la bi isnadin hasan. Wa Anaufal bin Muawiyah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Man fatathu sholatun faka'annama wutira ahlahu wa malahu." Barang siapa yang luput dari sholat, ya, maka seakan-akan dia telah kekurangan keluarganya, kehilangan keluarganya dan hartanya. Seakan-akan dia tertimpa musibah. Habis hartanya, meninggal keluarganya. Orang-orang yang luput dari mengerjakan sholat. Rawa Ibn Hibban fi Sahih. Nah, ini ancaman-ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Baik. Khadidina azani wa a'azzakumullah. Kita masuk di hadis yang terakhir, panjang hadisnya. Ini bisa dua kali pertemuan. Hadis yang terakhir, ya. Dan juga di paling akhir di situ disebutkan mufradat kata-kata gharib. Nah, yang disebutkan di hadis itu. Baik, dan juga di akhirnya di situ pendapatnya mu'alif tentang orang yang meninggalkan sholat bagaimana hukumnya akan disebutkan di akhir. Kita lanjutkan dalam pertemuan yang datang karena hadisnya panjang sekali. Baik, wallahu a'lam bissawab. Naam. Ada sebuah pertanyaan. Ada sebuah pertanyaan ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimi rahimahullah. Fadilatul Syekh, hal yajibu ala mudarisil Qur'an litulabis sigar, wahai syaih, apakah wajib bagi pengajar Al-Quran yang mengajari anak-anak kecil ayul zimahum bittoharoh, mewajibkan mereka untuk suci, untuk berwudu qabla masil mushaf, sebelum mereka menyentuh mushaf, fi hissatil Qur'anil Karim, di jam pelajaran Al-Qur'an. Idza kana dzalika qad yu'di ila dhiya'i juz'in min waqtil hissah. Jika memang kalau diminta untuk wudu dulu akan habis waktu jam Qur'annya. Mungkin mereka main-main wudunya sehingga baru masuk baru sebentar sudah habis waktu jam pelajaran Qur'annya. Kata beliau rahimahullah, as-sahih anna sighar yatasahalu fihim binisba limasil mushaf. Dan sahih bahwa anak-anak itu bermudah-mudahan terkait tentang menyentuh mushaf awalan. Li'annahum ghair mukallafin, karena mereka belum mukallaf, mereka masih anak-anak. Wa tsaniyan, yang kedua, anna ba'dahum qad la ya'rifu yatawaddo, mereka kadang belum mengerti cara berwudu. Ya. Kalladzina fil ibtida'i, seperti anak-anak yang di usia di sekolah SD, ya, sekolah dasar. Wa tsalitsan, yang ketiga, anna rubbama tadayya'al hissah kama qala sa'il, dan kadang pula mereka menyanyiakan jam pelajaran Quran karena mungkin sibuk untuk wudu itu. Nah, falyahuthum alal wudu, maka hendaknya dianjurkan ya, untuk berwudu. Kasih semangat untuk berwudu. Fayaqulu la ta'tu illa mutawaddi'in, jangan datang, jangan masuk kecuali dalam berwudu. Walakin yastarhi ma'hum ba'du syai', tapi dikasih kelonggaran pada sebagian perkara. Fa idza 'alima anna at-thalib yasta'dhin liyatawaddo, jika diketahui bahwasanya seorang santri itu minta izin untuk berwudu, wa in wa anna at-thalib bari'un wa nazyun la yuridu ayatahayyal al-khuruj, dan kita tahu santri ini izin wudu itu bukan pura-pura ya, bukan mau main-main. Taifal ya'dzanlah, maka silakan izinkan. Tapi kalau khila ya, biar bisa untuk melihat pemandangan segar di luar, jenuh di kelas pura-pura untuk wudu, wis memang apal gurune memang kelakuan anak ini demikian, wis enggak usah diizinkan untuk keluar. Nah, tinggal tetap di kelasnya. Bagi mereka-mereka memang benar-benar wudu, maka diizinkan untuk berwudu. Sehingga diupayakan memang anak-anak dalam keadaan suci di jam Al-Qur'annya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya.